السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kebaikan yang kita peroleh, semua cita-cita yang dapat kita raih, kita bisa sampai ke tempat ini, kita bisa meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan tidur siang kita. Karena saya juga bingung ketika dikasih jadwal kajian habis sholat duhur. Saya ngomong habis sholat duhur itu bukan waktunya orang tidur. Tapi ya mudah-mudahan, katanya udah biasa kajian habis duhur. Betul, udah biasa. Disesuaikan gitu kan, Masya Allah. Tapi kita bersyukur antum masih mau datang ke sini, masih mau dengerin ya. Dan saya bersyukur juga masih bisa duduk di tempat ini. Karena biasanya saya habis zuhur itu tidur istirahat. Tapi karena disolok kajiannya habis zuhur, ya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal. Sekali lagi, tiada satupun kenikmatan yang dirasakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala tidak di masjid ini, tidak di bumi Allah Subhanahu wa taala atau di langitnya, melainkan itu adalah anugerah Sang Pencipta Jalla Fi'ula. Semoga Allah membantu kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita kemarin, kita bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal ini, itu karena kebaikan Allah kepada kita. Maka tiada yang pantas untuk dipuji kecuali Allah Jalla Jalaluh. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia yang berjuang sampai titik darah penghabisannya demi sampainya Islam ke generasi yang selanjutnya. Maka semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau. Kita nih yang udah ngaji, antum Masya Allah dari mana? Jambi, jauh-jauh antum Masya Allah. Udah berapa kali salawat hari ini? Udah berapa kali salawat hari ini? 200? Mana hadiahnya? Katanya ada hadiah sih. Berapa kali? Gak terhitung. Masya Allah, ada orang-orang yang memang gak pakai hitungan. Anak tiap detik salawat. Subhanallah. Antum? Berapa kira-kira? 200? Gak dihitung juga. Masya Allah. Kayaknya yang di Padang ini, Solok ini memang gak pada ngitung salatnya. Masya Allah. Karena terlalu banyak jamaah. Kita ini yang ngaku umatnya Nabi Muhammad. Yang ngaku. Salah satu bukti kalau kita umatnya Rasul SAW, kita itu banyak bersolawat buat beliau. Itu salah satu bukti. Kita yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh, bukti salah satu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak bersolawat buat Rasul SAW. Solawat itu bukan acara, bukan. Tapi salah satu ibadah yang orang kita lakukan selalu. Allah Jalla Jalaluh berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Langit itu indah. Sehingga coba bapak-bapak semua melihat ke langit-langit masjid. Coba lihat. Dibikin kayak langit beneran. Tapi gak bisa. Kalau memang kepingin seperti langit gak pakai atap. Iya kan Ustaz? Gak usah pakai atap gitu kan udah kelihatan langit langsung. Gak usah bikin kayak gini. Ya Allah. Jadi karena indahnya langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah, sesungguhnya Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah Jalla Jalal yang menciptakan surga dan neraka. Allah yang menciptakan ikan-ikan di lautan. Yang mewarnai ikan-ikan tersebut. Yang menciptakan burung-burung. Yang menciptakan gunung emas di Papua. Yang memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia. Kepada semut-semut di lautannya. Inna Allah wa malaikatahu. Dan malaikat-malaikatnya. Yang tidak pernah berbuat dosa dan nista. Yang kerjaan mereka hanya bertasbih, bertahmid untuk Allah Jalla Jalaluhu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abtatis sama' wa huqqalaha anta ayyuh." Langit itu merintih, langit merintih. Dan pantas dia merintih. "Ma min mawdi'i arba'i asabi' aw shibr." Tidak ada satu pun tempat di langit sana seluas 4 jari. Seluas satu jengkal. Illa wa malakun wadi'un jabhatahu. Kecuali ada malaikat yang sedang meletakkan keningnya di sana. Itu semua malaikat Allah. Yusalluna ala nabi. Mereka bersolawat buat nabi. Nggak butuh nabi dalam solawat kita. Lawan Allah sudah bersolawat. Malaikat-malaikat bersolawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kemudian Allah ingin memberikan kehormatan buat kita. Allah ingin mengikut sertakan kita di dalam salawat-salawat yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kemarin itu kita habis Ramadan. Saya mau tanya, berapa kali Allah sebutkan di Al-Quran? Ya ayyuhalladzina aman. Jamaah, ana kasih hadiah. Berapa kali Allah sebutkan di Al-Quran? Ya ayyuhalladzina aman. Dipanggil nih kita nih. Wahai orang-orang yang beriman. Berapa kali jamaah? Ada yang mau jawab di sana? Masya Allah, sebelah kiri sini. Kami tidak pernah menghitung. Masya Allah. Anak kasih hadiah, fadhil. Masya Allah. Jemaah, kenapa kita enggak mau menghitung? Padahal itu adalah panggilan Allah buat kita. Sebagian sudah khatam Al-Quran. Sudah 10 kali khatam. Sudah 30 kali khatam. Mungkin di Ramadan ini pun dia khatam. Tapi terkadang kita baca Quran tuh lewat aja tuh. Lewat. Padahal sekarang sudah Allah kasih kemudahan. Full pen berapa harganya? 1000, 2000 dapat tuh full pen. Tatkala kita benar-benar membaca Al-Quran nih. Kitabullah. Nih kalamullah. Nih surat cinta Allah kepada hambanya. Al-Quran itu surat cinta Allah kepada hamba. Allah mulai dengan Bismillahirrahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga tatkala kita lewat nih, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'arihha sam'a." Kalau kau mendengar, "Ya ayyuhalladzina aman." Wahai orang-orang yang beriman, pasang di kupingmu. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan yang hendak Allah sampaikan kepadamu. Au syarr tunha. Atau ada keburukan yang Allah akan wanti-wanti engkau. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada kebaikan buat kita. Atau pasti ada bahaya yang Allah memperingatkan kita. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu lewat, ya kita enggak pernah berhenti. Tolong mulai sekarang ketika kita baca. Dapat ya ayyuhalladzina, alhamdulillah dapat nih. Enggak tahu artinya. Alhamdulillah terjemahan Al-Qur'an banyak. Enggak punya terjemahan Al-Qur'an, tanya sama ustaz, bawa ustaz. Tolong ustaz nih, Allah panggil ana nih. Allah manggil aku, ya ayyuhalladzina amanu, aku mukmin ustaz. Aku termasuk yang beriman dengan Allah. Apa yang Allah inginkan dari aku? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara jermawanku salah alamat. Nah, salah satunya nih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indak falam yusalli 'alayya, 'alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pelit adalah orang yang tatkala diriku disebutkan di sisinya, falam yusalli 'alai, lidahnya diam, enggak bersolat buat aku dia. Itu orang pelit tuh. Orang bakhil. Banyak di antara kita subhanallah bahkan menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menulis nama Nabi Muhammad. Antum kalau dengar nama Nabi Muhammad jangan diam gitu, baca sallallahu alaihi wasallam. Ini pelit nih, ketahuan antum tuh cuma diminta salawat, apalagi dimintain duit, mintain salawat doang yang nggak keluar. Tak keluar tenaga jemaah. Kita bisa ngomong berjam-jam, tapi dengan salawat kan kalau kita pelit. Al-bakhil, itulah orang yang pelit. Tak kala namaku disebutkan dirinya dia tidak bersalawat kepadaku. Bahkan kita lihat ada orang yang nulis Muhammad SAW. Muhammad SAW. Subhanallah. Kenapa dia tak mau mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Sudah terlalu panjang. Itu yang akan dicatat di timbangan kita tuh nanti. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Panjang saja tulis. Karena Allah menyuruh umat yang beriman bersolawat. Bukan bersau. Nggak ada bersau. Tulis. Di jalan-jalan SAW, SAW kadangkala pakai huruf besar. Untuk penghormatan kepada Nabi. Bukan salam. Dia akan pelit mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Di bahasa Arab dikatakan bahwasanya orang yang paling banyak salawatnya adalah para muhaddis, ahli hadis. Antum melihat Imam Bukhari rahimahullahu taala ada ribuan hadis. Imam Ahmad di kitabnya Musnad Imam Ahmad ada puluhan ribu hadis. Katakan sallallahu alaihi wasallam berarti di kitab itu kira-kira ada 27 ribu kali salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditulis pakai tangan jemaah. Maka jangan pelit-pelit untuk bersalawat. Kemudian muncul generasi. Yang generasi selanjutnya ini generasi ya sudah malas beribadah. Dia ingin yang panjang-panjang dipendekin. Entah siapa yang memulai menulis SAW, enggak tahu. Di bahasa Arab itu singkatan sallallahu alaihi wasallam itu dua. Yang pertama sal'am. Sal'am. Sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Tapi ketika baca bacanya sal'am nih. Qala Rasulullah sal'am. Nah, kemudian ada singkatan sod. Cuma huruf sod. Qala Rasulullah sod. Kata dia. Ana ingat salah seorang guru hadis di Madinah. Dia cerita. Orang yang pertama kali menyingkat sallallahu alaihi wasallam dengan sol'am itu lumpuh tangan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih. Orang yang memberikan contoh buruk, dia akan dapat dosa. Dosa contoh itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi itu dosa-dosa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan pelit-pelit bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak sehari berapa kali? 1000 lah. 1000. Antum kira banyak 1000 itu? Sedikit tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa detik? Berapa detik? Allahumma shalli ala Muhammad. 3 detik aja, Mak. Cuma 3 detik. Jadi kalau 100 kali berapa detik? Betul. 300 detik. 5 menit. Kalau 1000 kali 3000 detik. Berapa menit? Setengah jam. Betul. 50 menit ya. Salawatlah banyak. Dapat apa nih kita kalau salawat? Dapat 2. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang banyak bersalawat kepada Ubay bin Ka'ab, "Kalau kau banyak-banyak bersalawat kepadaku, kalau kau menjadikan semua doaku salawat untukku, tukfahamat, semua kegalauan akan dihilangkan dari hati." Jadi kalau dulu tuh enggak ada orang tua yang galau. Ada orang dulu galau? Enggak ada. Yang galau itu anak-anak muda sekarang. Kalau orang tua dulu, tapi kalau kita ingin dihilangkan kegalauan dari jiwa kita, banyak salawat. Yang kedua, wa yughfar laka dzambuk. Diampuni dosa-dosa. Itu yang kita cari. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma salli wa sallim ala habibika al-mustafa wa nabiyika al-mujtaba. Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah istri Nabi? Ana minta 9 aja. Siapa yang mau jawab? 9. Enggak usah banyak-banyak. Fadhil yang di situ. Angkat suaranya. 9 boleh, masyaallah. Sebutkan namanya. Bukan cuma jumlahnya doang. Khadijah, Aisyah, Zainab, Hafsah, masya Allah, tolah-toleh dari tersebut, masya Allah. Dapat jawaban dari banyak orang, enggak apa-apa. Hafsah, yang kelima. Masya Allah, udah enggak ada suara-suara lagi. Kita kasih hadiah loh, masya Allah. Kirim ke belakang sana. Baik, siapa yang mau melengkapi? Sebelah sini. Nah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Safiyah. Udah. Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Kayaknya ada. Masya Allah, saya melihat ada judul majalah ini, keluarga bersolawat. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Baik. Kenapa kita ini perlu kenal sama istri Nabi? Apa? Agar kita dapat mencontoh mereka. Agar istri-istri kita itu seperti Aisyah, bisa seperti Khadijah, bisa seperti Zainab. Tuh istri Nabi itu macam-macam modelnya. Enggak satu model. Ada yang suka bersedekah, ada yang bisa bikin sesuatu, ya. Ada yang memang ya dia masih anak-anak, ada yang udah tua istri Nabi. Di situ maka kita akan bisa mempelajari bagaimana menghadapi para wanita di sana dan sebagai suri tauladan buat wanita-wanita juga. Semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa putra-putri Nabi? Masya Allah. Semangat banget. Kan udah jawab tadi. Kita cari yang lain sebelah sini. Jamaah. Putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alul Bait. Masya Allah. Masa gak ada yang jawab di sini? Nah, Fadl. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ummu Kalthum, Zainab, Fatimah. Anaknya siapa Fatimah? Oh, anaknya Rasulullah. Nah, nah, Fadl kasih isim. Masya Allah. Dan siapa lagi satunya? Ruqayyah. Nah, Ruqayyah. Dan semoga sholat. Dan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, datang Abu Bakar Siddiq melanjutkan pengibaran bendera la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Lalu tongkat estafet itu dilanjutkan oleh Uthman bin Affan dan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masih ada sisa 6 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita ini sekali lagi perlu mengingatkan anak kita, keluarga kita kepada suri tauladan yang seharusnya dicontoh. Kalau enggak, akan muncul idola-idola baru. Sekarang kalau kita lihat TV-TV yang ada, selalu berusaha memunculkan idola-idola dalam segala hal. Ada acara bulu, apa yang ratu sejagat ya? Ada ratu sejagat yang perempuan pemilihan ratulah sedunia, Miss Universe. Masya Allah, ada yang hafal-hafal. Masya Allah, ngapa enggak? Ini warna. Kemudian muncul Indonesia, ratu Indonesia. Muncul lagi Ratu Jakarta, muncul lagi Ratu di mana? Kan orang enggak punya idola. Oh, kalau contoh tuh orang kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini contoh orang-orang seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau yang dicintai adalah artis-artis seperti itu, kira-kira di mana dia akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sangat berbahagia sekali bisa sampai ke Solo, bisa berjumpa dengan antum. Kebahagiaan ana mungkin lebih besar daripada kebahagiaan antum. Semoga ya, ana sudah bayar utang ke Solok ini. Udah selesai kayaknya Ustaz Solok. Alhamdulillah. Belum lunas. Belum lunas. Oke, kita akan berbicara tentang fulus. Tentang uang kita bicara. Sebelum kita mulai, ada yang baru mudik di sini jamaah. Apa semua orang Solok asli di sini? Atau ada yang dari Jakarta mudik ke sini dari Jawa? Jadi rata-rata orang Solok asli. Yang mudik juga ada. Yang luar Solok juga lebih tinggi ada pada waktu. Jadi yang mudik ada, yang luar Solok ada, yang orang Solok enggak ada. Oh, gitu sih. Nah. Jadi kumpul ini. Biasanya itu katanya kalau lebaran ini orang-orang Minang yang di luar Jawa, yang di luar Sumatera Barat ini pada balik kampung. Biasanya bawa fulus banyak. Bawa duit, bawa harta yang berlimpah ruah. Apa sih tujuan mengumpulkan harta itu? Untuk ditabung. Apa tujuan mengumpulkan harta? Anda kasih hadiah yang mau saya jawab. Mana yang mau jawab? Yang merantau, yang menjawab yang merantau. Apa tujuan mengumpulkan harta? Apa? Untuk sedekah. Masya Allah. Baru dengar hal ini. Mau kasih kita. Antum merantau. Jadi tujuan mencari duit untuk sedekah, bukan untuk anak dan istri, bukan? Hah? untuk makan juga. Tapi tujuan utamanya mas, utamanya sedekah. Masya Allah, jemaah. Alhamdulillah kan. Untuk biaya silaturahim untuk orang di kampung. Kasih aja juga sih, enggak apa-apa. Papa. Benar tuh, jemaah. Kalau kita lihat orang semua punya target masing-masing. Nah. Semua punya cita-cita. Semua memiliki angan-angan. Dia kepingin bikin rumah. Dia kepingin nyekolahkan anaknya. Dia ingin memiliki villa. Terus dia kumpulkan harta itu. Gak masalah. Orang mau ngumpulkan harta gak masalah. Tapi harus diingat. Bahwasanya setiap rupiah yang kita kumpulkan. Ada hisapnya nanti di hari kiamat. Akan ada hisapnya. Tinggal kita bisa jawab enggak tuh. Ketika ditanya tuh 5.000 dapat dari mana itu? Karena dua pertanyaan buat orang yang berinfak. Min aina kasabahu? Buat orang yang punya harta nih. Wa fima anfaqahu? Dari mana kau dapat tuh? Dan kemana kau keluarkan? Dua pertanyaan harus kita siapkan. Kenapa orang miskin masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya? Orang miskin tuh masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Jadi antum lebih enak jadi orang miskin apa jadi orang kaya aja? Ana mau tanya nih. Orang kaya masuk surga. Sama nih. Orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Tapi orang miskin masuk surga duluan. Mau milih jadi mana? Gak mau jadi miskin. Gak usah. Jadi orang kaya yang duluan masuk surga. Nah, ada hitung-hitungannya tetap tuh. Nabi kita alaihi salatu wassalam kaya apa miskin? Kaya iya miskin iya. Kaya iya miskin iya. Kaya dari mana, Bang? Kalau waktu kaya dia kaya. Waktu miskin dia miskin. Masya Allah. Waktu kaya kapan Nabi itu kaya? Dia sedekah membayar apa? Berkurban. Masya Allah. Anda kasih hadiah. Antum harus sehari di kediaman Rasulullah SAW. Nanti antum pelajari. Baik, bismillah. Rasulullah SAW gak punya apa-apa. Kadang-kala sehari makan, sehari gak makan. Bahkan Rasul sering puasa alaihi salatu wassalam. Bukan karena niat puasa. Datang ke rumah istrinya. Hal indaki syai? Hal min ta'am? Ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? La illa al-ma. Kita punya air. Makanan enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lagi punya Nabi, tuh kalau lagi punya rezeki beliau, Masya Allah, beliau habis-habisin buat bersedekah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tergantung mati alaihi salatu wasallam berapa warisan yang ditinggalkan? Enggak ada. Alaihi salatu wasallam. Bahkan baju besinya dalam kondisi digadaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk biaya makan, bukan untuk bangun rumah, bukan untuk kontrak rumah, bukan untuk beli mobil. Sekarang nih orang utang buat apa sih? Rumah utang, mobil utang, motor utang, istri utang. Boleh enggak istri utang? Boleh enggak? Jadi mahar itu kan gak harus kontan. Boleh kalau insya Allah kalau di Sumbar ini gak terlalu mahal maharnya. Berapa di sini? Seperangkat alat sholat. Bener ya? Itu kan cuma omongan doang ya? Di belakangnya berapa yang dikirim ya? Gak kirim apa-apa. Masya Allah. Kayaknya ini bikin semangat ya. Baik. Jadi kalau kita bicara, boleh kalau umumannya 1 miliar. Terima. Nah, aku terima nikahnya, tapi utang. Bayarnya nanti sampai mati, enggak apa-apa. Ada utang yang seperti itu. Hei, Rasulullah SAW orang yang enggak punya. Kembali kepada harta. Ada seorang sahabat. Dia termasuk Mukhadram. Dia hidup di masa jahiliyah cukup panjang. Dia datang kepada Rasulullah SAW ketika dia masuk Islam, dia hijrah ke Madinah. Namanya adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku minta duit sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani. Maka Nabi ngasih. Tsumma sa'altuhu. Kemudian aku minta lagi. Fa'atani, dikasih lagi aku duit sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hakim ini orang kaya, orang-orang Masya Allah dia. Orang mampu. Tapi dia minta sama Rasulullah SAW. Sama Nabi dikasih. Lalu beliau berkata kepada Hakim, memberikan nasihat tentang masalah harta ini. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, ya Hakimu, inna hadhal mala hulwun khadirun. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hulwun, manis rasanya, khadirun, hijau warnanya. Orang tuh suka melihat yang hijau-hijau, yang hijau-hijau sana. Dia suka dengan yang manis-manis. Maka Nabi mengatakan kepada Hakim, ini harta ini manis dan hijau. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mengambil harta itu, mengambil harta itu yang dikasihkan dengan hati yang penuh dengan ya kedermawanan, ya, dengan kebaikan yang hatinya, maka Allah akan kasih berkah di harta. Dia butuh uang dikasih, dia bersyukur dengan uang dia berikan, Allah akan kasih. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Barang siapa yang ngambil uang itu dengan ambisi. Ada orang yang dengan duit itu begitu cintanya, begitu berambisi untuk mendapatkan uang. Maka barang siapa yang mengambil dengan ambisi yang begitu tinggi dari dirinya, enggak akan diberkahin tuh. Duitnya banyak. Berapa banyak orang yang punya miliaran. Malam lebaran di ruang ICU. Duitnya jangan ditanya. Dia mungkin punya rumah sakit, dia mungkin punya perusahaan, tapi malam lebaran di mana berlebaran dia? Di ruang ICU. Subhanallah, Qudratul Bari Jalla fi'ula. Bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa keluarkan orang-orang dari istananya, Allah keluarkan, Allah taruh di rumah sakit. Dia sama sekali tidak menikmati harta yang dia kumpulkan. Ada. Bahkan dia mau makan gak bisa. Harus makan lewat selang. Makan lewat selang. Bernafas gak boleh. Dia harus bernafas, beli dia oksigen. Ditaruh di mulut. Dihitung tiap hari bayar tuh oksigen. Maka hati-hati. Dan kalau seorang mengambil harta itu dengan ambisi yang buruk dari diri, ingin ini, ingin itu, Allah gak akan kasih berkah di harta dia. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang seperti ini seperti orang yang makan tapi enggak kenyang-kenyang. Enggak kenyang-kenyang dia. Seperti orang yang minum air laut, makan, lapar lagi makan, terus makan. Sedangkan ada orang makan sekali. Orang yang puasa kita lihat, makan waktu sahur kuat, dia enggak makan sampai maghrib. Masya Allah. Diberkahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang ambisi seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Lalu beliau mengatakan kepada Hakim, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita bicara orang yang tangan di atas, yang suka bersedekah, yang suka memberi, yang suka berderma, itu lebih baik daripada yang tangan di bawah. Jadi milih jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Jamaah, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya harapan anak semuanya jadi orang kaya. yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang suka bersedekah. Karena lebih baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada orang miskin yang minta-minta terus. Jadilah orang kaya yang memberikan kontribusi kepada umat, yang bisa mengeluarkan umat dari kemiskinan dan menyelamatkan mereka dari tangan-tangan kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakim ketika mendapatkan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana seorang sahabat mendapatkan nasihat dari Nabi, lalu dia mengatakan, "Fakultu." Aku berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, walladhi yu'idul khalqa." Wahai Rasulullah, demi zat yang mengembalikan penciptaan, ciptaannya akan dikembalikan semuanya. La arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Aku enggak akan lagi minta-minta sama seorang pun setelah aku minta sama engkau ini Rasul, sampai aku mati. Aku enggak akan minta-minta. Maka hakim benar-benar memenuhi sumpah. Fakana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yaitu hakiman. Di masa pemerintahan Abu Bakar, hakim dipanggil. Ada pembagian memang, bagi-bagi dari Baitul Mal, dikasih semua keluarganya itu, dikasih duit ya. Hakim dipanggil, dikasih, dia enggak mau terima. Di masa Umar bin Khattab dikasih, hakim enggak mau terima, enggak. Aku akan kerja sendiri, aku enggak akan minta-minta. Di masa Umar ketika dikasih, hakim enggak mau. Umar mengatakan kepada para sahabatnya, "Inni ushidukum ya ma'asyaral muslimin ala hakimin anni a'ridu alai haqqah alladhi qasamahullahu lahu min hadzal fai fayaba an ya'khudahu." Wahai kaum muslimin, kalian jadi saksi semua, aku udah kasih hakim bagian dia yang sudah Allah bagikan untuk dia, dia enggak terima. Aku sudah bagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat bagaimana seorang muslim terhadap harta. Jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan harta itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta bukan ukuran orang dicintai Allah. Katanya orang Minang tuh, orang laki, anak laki kalau enggak merantau bukan orang Minang. Betul, Ustaz. Ustaz orang Minang. Ustaz. Tapi enggak merantau, Ustaz. Oh, merantau juga terpaksa, Ustaz. Insyaallah. Baik. Jamaah sebagian udah pada merem, udah ngantuk-ngantuk, masyaallah. Tenang, jemaah. Sebagian orang berpikiran kalau anaknya merantau, pulang banyak duitnya, wah, ini benar, berhasil, sukses. Tapi kalau pulang enggak bawa apa-apa, bawa kitab, pulang ke kampung. Nah, kau merantau ngapain? Ya, ngaji, Bu. Ngaji cuma, enggak bawa apa-apa pulang. Subhanallah. Terkadang orang berpikir, nah ini mah orang enggak ada harganya, subhanallah. Dunia ini yang enggak ada harganya. Dunia ini dan isinya yang enggak ada harganya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Kota Padang dan isinya. Kota Solok dan isinya. Sumbar dan isinya. Sumatera semua dan isinya. Indonesia dan isinya. Dunia semua, Amerika dengan kekayaannya. Papua dengan emasnya. Ta'dilu 'inda Allah. Ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Antum tuh sekali-kali kalau nangkap nyamuk, kadangkala antum bunuh nyamuk, antum pegang supaya antum tahu bahwasanya dunia ini enggak ada harganya. Antum ingat hadis Nabi tadi, andai kata dunia dan isinya ini ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, masa kamin hakafiran syarbatan, orang kafir enggak akan kasih minum satu teguk, enggak akan dikasih. Tapi buktinya orang-orang kafir kaya raya, punya gedung-gedung tinggi, perusahaan banyak, berhasil dalam dunia ini, Tapi memang dunia ini gak ada artinya buat Allah. Gak ada nilai. Kalau ada seperti satu sayap nyamuk, gak akan dikasih nilai. Jadi kalau kita melihat orang, jangan melihat ke harta. Mengatakan, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Kau jangan heran dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka yang sukses, yang mungkin jadi pejabat, jadi apa, jadi orang-orang terkenal. Jangan kau terheran-heran. Apa kata Allah? إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, dengan kesuksesan yang diberikan kepada anak-anaknya, apa tujuannya? Allah mau mengazab mereka dengan harta dalam kehidupan dunia. Jadi azab buat mereka. Mereka mati dalam kondisi kafir kelak. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, jadi dunia itu bukan ukur. Kalau orang kafir, betul. Orang kafir itu ukurannya dunia. Jadi saya punya paman dulu di Australia, dia cerita. Kita ini kalau mengukur orang dari pakaiannya. Lihat pakaiannya bermerek. Lihat sepatunya, sepatunya doang ini 1,5 juta. Jasnya, kenapa jas itu mereknya kok di luar? Jas itu mereknya di luar apa di dalam? Jam? Biasanya ada di tangannya. Supaya orang tahu nih, mahal. Kacamata, mereknya di luar apa di dalam? Di luar. Sepatu, mereknya di luar. Semuanya, karena itu ukuran mereka. Mereka menilai orang, oh, harga bajunya 2 juta. Sepatunya 1,5 juta. Kacamatanya yang mahal. Kacamatanya ya kira-kira 3,5 juta. Jamnya, plus kalau di Indonesia batu akiknya. Lihat, batu akiknya ini sungai apa? Sungai Dere. Sungai Dare. Wah, gimana? Dia lihat dari sana, ngukur orang itu dari penampilannya. Subhanallah. Jangan heran nih orang kaya, orang banyak duitnya, jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah berbagi dunia ini kepada semua. Yang Allah cintai Allah kasih. Yang Allah benci Allah kasih. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat anaknya beriman, anaknya ke masjid, anaknya ngaji, harapannya mudah-mudahan nih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihat anaknya hartanya banyak berlimpah ruah, belum tentu dicintai Allah, belum tentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat 37, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun." Tidaklah harta kalian, anak-anak kalian itu sebagai tanda kecintaan Rabb kepada kalian. Oh, jadi ini orang cintai Allah hartanya banyak. Kadang-kadang dia mengatakan Allah tuh cinta sama anak. Buktinya apa? Masya Allah, harta anak bertambah terus. Anak-anak anak diterima di perguruan tinggi yang Masya Allah. Ya Allah cinta sama anak. Enggak, kata Allah. Illa man amana wa amila salihan. Orang yang cintai Allah itu yang beriman, yang beramal soleh, itu dicintai Allah SWT. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surat Al-Fajr Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pandangan orang kafir. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun orang nih, kalau diluaskan rizkinya, diberi kedudukan, diberi jabatan, dia mengatakan, Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika disempitkan rezekinya, cari kerjaan susah, kemudian buka usaha bangkrut, dia mengatakan Rabbi ahana, Allah menghinakan aku. Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Nah, bukan itu ukurannya. Ukuran orang dicintai Allah bukan itu. Bukan dengan harta, dengan kesuksesan dunia, bukan. Jadi ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa harta pada hakikatnya adalah fitnah, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita yang memilikinya, buat kita yang tidak memilikinya. Kalau kita berbicara fitnah harta, bukan hanya buat orang kaya. Kadangkala kita nih yang enggak punya duit melihat sohib kaya, ente lagi diuji dengan harta. Seharusnya dia jawab, ente lagi diuji kepingin punya harta. Siapa enggak kepingin punya harta? Semuanya cinta dengan harta, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian itu membuat kalian lalai dari zikrullah. Tuh, macam yang pertama untuk godaan harta. Jadi melupakan kita dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalika faulaika hum khasirun. Yang hartanya membuat dia lupa dengan zikrullah, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Merugi karena ternyata harta yang dia kumpulkan bakal dia tinggalkan. Biasanya tuh orang kalau disuruh salat ke masjid, ya, sibuk dengan tokonya, dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetap di depan usahanya, takut mau tutup. Kenapa kata dia? Ya Ustaz, sholat di toko sini kan bisa, sah kan? Pahalanya berapa? Satu. Tapi kan sah. Di masjid berapa? 27. Bayangkan kalau untuk urusan akhirat, dia itu qanaah. Saya cukuplah dapat satu, Ustaz. Tapi kalau untuk urusan dunia, Masya Allah, dia buka terus. Berapa menit sih dia datang ke masjid? Maka ini, jangan sampai harta kita ya membuat kita lalai dari zikrullah tabaraka wa ta'ala. Tapi kita bicara ada orang-orang soleh yang Masya Allah, dia banyak hartanya tapi tidak lupa dengan zikrullah. Yang kedua, ujian harta ini kita bicara, sulit bersedekah, sulit berinfak, zakatnya sedikit banget. Jadi hitung-hitungan itu kalau urusan zakat, dia hitungannya sangat detail. Ini fulan punya utang sama anak belum bayar, sudahlah anak ikhlaskan jadi zakat, karena dia tahu tuh fulan gak bakal bayar, jadi zakat aja supaya dia gak keluar zakat. Subhanallah. Nanti kita nih akan bicara tentang model yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang terfitnah dengan dunia, enggak mikir halal haram. Enggak mikir halal sama haram. Yang penting dapat duit. Sampai ada sebuah istilah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah. Itu adalah falsafah iblis. Supaya orang ini tidak cari yang halal. Terus terang, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Kita lihatlah pekerjaan-pekerjaan orang. Yang haram itu apa sih? Mencuri, merampok, menipu, sedikit. Yang sisanya halal. Tapi biasanya kullu mamnu'in marhub. Semua yang dibenci itu, semua yang dilarang itu disukai. Semua yang dilarang disukai. Kenapa banyak orang melakukan riba? Karena enggak boleh riba. Tapi nyaman buat dia. Sehingga ada sebuah restoran di pinggir jalan, teman cerita. Ada restoran pinggir jalan, iklannya di pinggir jalan jemaah. Satu, tulisannya, jangan menoleh ke kiri. Jangan menoleh ke kiri. Antum noleh enggak ke kiri? Ketika lagi naik motor, jangan menoleh. Antum akan noleh ke kiri. Ada apa kok enggak boleh noleh? Karena semua yang dilarang orang. Kita lihat manusia sekarang. Riba. Ada riba di Indonesia jemaah. Ana kasih hadiah. Di mana? Bukan sama-sama. Di mana? Ada tulisannya bank riba gitu. Ada. Wah, enggak jadi hadiah. Nama ada bank riba? Enggak ada. Yang ada bunga. Betul. Dan ini salah satu sekali lagi bisikan-bisikan iblis. Karena Allah mengatakan syayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Setan, jin dan manusia itu saling membisikkan kata-kata yang menipu. Kata-kata yang membuat orang lalai. Coba kita ke bank nih, transaksi. Kemudian bank mengatakan, "Mas, ini ribanya 5%." Auzubillah, na'udzubillah. Lah mau saya kan riba. Ya, sudah Mas. Mas yang enggak mau riba, bunganya. Oh, enggak apa-apa kalau bunganya. Ya, saya terima. Itu termasuk bisikan syaitan merubah nama-nama seperti itu agar orang berbuat dosa, tidak merasa berbuat dosa. Dulu waktu saya masih SD, itu masih banyak WTS. Wanita tuna susila, masih banyak. Sekarang sudah enggak ada. Tunjukkan sama saya di mana ada WTS. Hah? Enggak ada. Yang ada PSK. Dikatakan, "Mbak, kerjanya apa?" "Oh, saya PSK." Na'udzubillah. Tapi ketika dikatakan WTS, na'udzubillah, saya enggak mau jadi WTS. Ya, dia akan berusaha bertobat. Karena dia merasa sebagai wanita yang hina dan hina. Tapi muncul ucapan-ucapan seperti itu untuk menipu manusia. Maka kita harus kembalikan nama itu. Jangan katakan bunga, tapi riba. Jangan katakan PSK, tapi katakan pelacur, WTS. Ini juga dakwah supaya dia itu ada harapan bertobat kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan ya fitnah dunia, orang pada menggunakan segala cara untuk mendapatkan harta, itu juga godaan. Semua yang tumbuh dari haram maka neraka lebih pantas buat dia. Kemudian yang keempat, model orang terfitnah dengan dunia, harta orang dengan berbagai cara, lewat hakim, lewat mahkamah. Kemudian yang kelima, makan hartanya anak yatim. Saya mau bertanya, anak yatim itu berhak nerima atau tidak? Kenapa? Tidak. Masa? Kenapa kok tidak? Tidak termasuk. Gimana kalau anaknya miskin? Hah? Anak yatim miskin. Dapat. Karena miskinnya, masya Allah. Fadlan, kasihkan. Apa definisi anak yatim? Siapa yang definisi anak yatim? Siapa yang mau kasih definisi anak yatim? Anak yang belum balik tidak mempunyai ayah. Jadi kalau anak-anak yang ditinggal kabur sama bapaknya, ayahnya meninggal, masya Allah, barakallahu fiikum. Jadi ingat, anak yatim itu yang belum balik, Kadang-kadang ada orang umur 50 tahun, Ustaz saya yatim. Bapak saya sudah meninggal. Tapi gak masuk yatim. Jadi yatim itu kalau belum balik. Makan hartanya anak yatim. Kadang-kadang anak yatim itu kaya raya. Bapaknya orang kan mati. Biasanya yang anak hartanya adalah pamannya. Kehati-hati makan anak harta itu. Kemudian yang keenam, tidak memberikan gaji kepada orang yang berhak mendapatkan. Ada orang yang menunda-nunda memberikan gaji kepada pekerja dia. Bahkan ada orang yang na'udzubillah min dzalik memberikan gaji kepada pembantunya dengan zakat. Jadi pembantunya itu, yang pembantu saya miskin Ustaz, saya kasih zakat, ya udah jadi gajinya dia juga. Jadi dia benar-benar tidak mau memberi gaji, tidak mau mengeluarkan zakat sampai tingkat seperti itu. Maka hati-hati, itu hak orang harus diberikan kepada mereka. Kemudian bentuk yang ketujuh dari fitnah harta ini, minta-minta sama orang padahal tidak butuh. Dan itu yang banyak terjadi di Jawa. Saya ngomong nggak tahu di Sumatera, saya belum melihat orang-orang minta-minta. Banyak juga. Di mana Ustaz? Masya Allah. Ada orang yang sampai katanya lebih kaya dari pegawai negeri. Tiap hari penghasilannya 200 ribu. Jadi sebulan berapa? 6 juta aja. Masya Allah. Saya ingat pernah ada seorang wartawati dulu macam orang di Madinah sana. Di malam 27 Ramadan itu harapan Lailatul Qadar begitu besar. Sehingga banyak orang bersedekah malam Lailatul Qadar itu, malam 27. Tapi Lailatul Qadar enggak harus malam 27. Ada seorang wartawati ingin tahu berapa yang didapat oleh orang-orang yang minta-minta di Masjidil Haram. Kita lihat kadang-kala ada yang perempuan ya. Ini namanya wartawan perempuan, tinggal pakai cadar dia. Udah di salah satu pintu masjid dia gini aja. Setelah selesai dia hitung, kata dia dapatnya 11.000 real, 33 juta satu malam. Kata dia anak kepingin berhenti jadi wartawan, ingin jadi minta-minta. Subhanallah. Cuman maka orang yang seperti ini itu juga fitnah dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm. Orang itu akan terus minta-minta padahal dia enggak butuh. Akhirnya dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nantinya, di wajahnya enggak ada dagingnya. Jadi dia akan menundukkan wajah. Karena orang-orang kan ada yang pura-pura miskin ya. Dia punya seragam. Jadi keluar dari rumahnya pakai baju bagus. Nanti sampai masjid mana, dia masuk kamar mandi, dia ganti seragam. Dengan topinya dia datang. Hati-hati. Kemudian yang ke-8, salah alamat mendermakan harta. Salah alamat dia gunakan untuk kemaksiatan, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika diminta sedekah, lalu tapi kalau untuk kemaksiatan, mau. Ada orang yang diminta untuk bangun masjid, aduh, nasinya mungkin 100 ribu. Tapi ketika untuk membangun kafe, membangun tempat-tempat untuk kemaksiatan, dia siap untuk mengeluarkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladhina kafar yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka membelanjakan hartanya untuk menghalangi, untuk membendung dakwah, agar dakwah ini gak sampai. Dia keluarkan duitnya untuk membeli apa saja, yang penting bagaimana dakwah yang hak ini tidak sampai kepada mereka. Allah mengatakan, fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun. Maka mereka akan mengeluarkan harta itu, dan harta itu akan menjadi penyesalan buat dia. Akan menyesal karena dia telah keluarkan hisab. Salah alamat. Uangnya banyak. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ada seorang yang cerita, seorang pejabat di Jakarta, ketika haji dia cerita, Ustaz, ada di Jakarta seorang Pak Haji. Uangnya udah gak bisa dihitung. Pak Haji ini, dia itu nyewa kafe. Kafe sama semua isinya dia sewa. Kapan dia datang, tutup kafe buat dia sendiri. Seorang yang sudah bergelar haji, dia melakukan hal itu, na'udzubillah min dzalik. Itu akan jadi penyesalan buat dia ketika dia akan ditanya dengan setiap persen yang dia keluar. Kemudian yang ke-9, orang yang berbangga-banggaan dengan harta. Sekarang berbangga-banggaan dengan apa? Ya dengan mobil. Temannya beli mobil ini, dia beli mobil yang lebih dahsyat lagi. Temannya pakai jam harganya 100 juta, beli jam yang harganya 200 juta. Ada jam yang harganya 1 miliar. Saya dulu berpikir ketika di Madinah ngelihat toko jam, ngelihat harganya jam 200 juta, apa ada yang beli? Saya lihat ternyata ada yang beli. Berbangga-bangga, itu fitnah. Karena memang itu kehidupan dia. Padahal kelak ketika dia mati, ketika dia mati, jam yang harganya 200 juta ikut masuk kuburan enggak? Anaknya akan mengatakan, "Pak, jazakallah khair, Pak. Saya buka jamnya, Pak." Insyaallah. Dibuka sama anaknya. Mungkin dia pakai batu permata. Masya Allah, dari dulu aku tunggu-tunggu batu permatanya, Pak. Jazakallah khair. Dia keluar. Hati-hati, itu juga fitnah. Kemudian yang ke-10, fitnah dunia ini, ada orang yang tidak memberikan hak istri dan anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Tidak mau berinfak kepada orang tuanya. Orang tuanya diterlantarkan. Ada anak-anak yang sukses, yang berhasil, orang tuanya dijadikan pembantu. Ada. Karena anaknya sudah sukses, jadi ibunya itu dijadikan babysitter. Gendong anaknya. Si ibu karena gak punya memang, mau gak mau ikut anaknya. Jangan, jangan, hati-hati. Kita wajib ngasih nafkah sama orang tua kita. Bukan karena dia gendong anak kita. Enggak. Dia tuh yang melahirkan kita dulu. Dia yang udah capek gendong kita. Jadi ada orang-orang yang sukses ini memanfaatkan kedua orang tua. Bapaknya dijadikan supir. Bapaknya dijadikan tukang kebun. Ibunya dijadikan pembantu di rumah yang bersih-bersih. Subhanallah. Jangan. Jadikan ibu kita ratu. Hak fadl. Ingat dengan sabda Rasulullah SAW. Anta wa maluka li abi. Kau. Kau ini tubuhmu ini semua. Bersama hartamu yang kau kumpulkan itu milik orang tuamu, milik bapak. Jadi orang tua tuh mau ngambil harta anaknya, selama tidak membahayakan anaknya nggak apa. Anaknya punya mobil 3, 2 nggak dipakai, dia ambil 1, boleh. Selama dia ngambil dengan cara yang ma'ruf. Karena apa? Karena harta dan diri kita ini milik orang tua kita aja. Jadi ada hak-hak. Apalagi ini orang-orang yang mungkin tinggalnya di Jakarta, orang tuanya tinggal di kampung. Ya. Kadang-kadang dia lupa dengan orang tuanya. Ngasih sama orang tuanya cuma sekedarnya. Kadang-kadang orang tuanya masih harus cari sayur-sayuran sendiri. Karena yang dikirimkan oleh anaknya sangatlah minim. Subhanallah. Tuh pintu surga buat itu. Kata Rasulullah SAW, syaqiyun abdun adraka walidai au abawai au ahadahuma fil kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dalam kondisi sudah sepuh, sudah tua, tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Kalau lewat orang tua kita tidak bisa masuk surga, mau lewat pintu mana kita masuk surga? Kita berbuat baik sama orang tua itu paling tidak ada perasaan balas budi. Ada perasaan, loh, ini orang tuaku yang nyekolahkan aku, yang ngasih susu aku, yang kalau aku sakit dia yang bawa aku ke dokter. paling enggak ada harapan untuk balas budi. Kalau sama orang tuanya enggak bisa, dia berbuat baik sama orang tua. Sama siapa dia akan berbuat baik? Tapi terkadang ada orang yang bersedekah hanya untuk riya. Hanya untuk dilihat orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua cinta dengan harta. Semua cinta dengan duit. Walaupun orang itu sudah berduit. Jadi jangan dipikir ya, orang kalau sudah kaya raya, punya uang 1 triliun, ada tawaran keuntungan 5 juta enggak dia ambil, dia ambil. Tawaran keuntungan 1 juta dia ambil. Karena Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jam. Ketika manusia cinta dengan harta, diuji sama Allah untuk bersedekah. Untuk zakat, untuk berinfak. Ketika sudah cinta. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa ujian itu ketika sudah cinta? Karena akan tampak kebenaran seseorang dalam keimanannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seorang hamba. Bukti ketakwaan seorang hamba. Bukti keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah. Orang cinta sama harta tapi dia keluarkan. Dan itulah ujian yang sebenarnya. Kalau orang enggak suka sama harta, maka dia akan keluarkan duitnya. Itu kenapa dia sedekah? Anda enggak suka sama duit ini, maka Anda keluarkan. Tapi tidak. Manusia cinta dengan harta, di situ diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan salah. Karena kita akan ditanya, kemana kau keluarkan itu duit? Tapi biasanya jemaah, ini biasanya, uang haram keluarnya kemana? Ke haram. Uang panas keluarnya ke yang panas. Ada perampok bangun masjid. Ada perampok buat modal usaha. Saya Ustaz ngerampok ini Ustaz, yang kepingin punya modal, aduh hampir gak ada. Tanyain perampok-perampok yang ketangkap, duitnya kemana? Foya-foya. Merampok 1 miliar seminggu habis. Habis nih. Buat berzina, buat minum. Na'udzubillah. Itu yang terjadi. Biasanya kalau uang haram keluarnya, orang kalau dapat uang halal, insya Allah keluarnya ke yang halal. Walaupun tadi tetap ujian dari Allah, kita diminta untuk mengeluarkan uang kita padahal kita sudah cinta dengan harta. Zuyina linnas hubbus syahwat. Dicintakan kepada manusia hubbus syahwat, syahwat kepada minan nisa wal banin wal qanatil muqantara, kepada harta semua. Saya akan kasih contoh bagaimana Allah menguji hambanya dengan harta, dengan sesuatu yang dicintai. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun enggak punya anak. Bertahun-tahun. Sampai tua renta. Akhirnya dikasih anak. Namanya siapa? Ismail alaihissalam. Ketika punya anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun, datang anaknya, Nabi Ibrahim enggak boleh ngelihat anaknya. Anaknya disuruh ditaruh di mana? Di Mekah. Subhanallah. Suruh tinggal. Bagaimana dia anak yang ditunggu-tunggu tahu-tahu disuruh tinggal? Ditinggal. Ketika anaknya sudah mulai masuk ke umur remaja, udah bisa bantu orang tuanya, Nabi Ibrahim diuji lagi. Dia mengatakan kepada Ismail, "Inni ara fil manami anni adbahu." Fanzur madza tar. Wahai Ismail, aku bermimpi aku nyembelih dirimu. Diuji sama Allah suruh sembelih anaknya. Itulah burhan. Itulah bukti keimanan seorang hamba kepada Allah. Dan Ibrahim lulus dalam semua ujian itu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahum. Fa qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sampai ketika melalui ujian seperti itu jadi imam Nabi Ibrahim. Kita pun diuji sama Allah. Udah cinta sama harta, disuruh keluar. Capek kita ngeluarkan harta kita. Capek kita bekerja. Sampai berpeluh-peluh. Lalu diminta zakat. Diminta bersedekah. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggabungkan antara salat dan zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat. Salat itu hablum minallah, dia ada hablum minan nas. Zakat, kalau kita hanya hablum minallahnya baik tapi hablum minan nasnya buruk, hati-hati, bisa jadi amalan kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara sedekah, kotak amal udah lewat? Udah lewat belum? Masya Allah, udah lewat kotak amal? Udah lewat, mau dilewatin lagi jangan? Udah saat, janganlah saat. Baik, kalau kita bicara, kenapa Zat kok suruh bersedekah sih? Kenapa kita disuruh mengeluarkan harta kita? Dapat apa gantinya? Kita udah capek-capek, udah suruh ngasih orang. Kok enak banget tuh orang gak ikut kerja, merasakan nikmat harta kita. Kalau kita bersedekah, bangun masjid, bangun madrasah, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang gak mampu untuk belajar ilmu, dapat apa? Dapat surga. Dapat surga? Ya, cuma surga. Kadang-kala kita berpikir surga ini, sering kita dengar surga, tapi tidak menggerakkan sesuatu di hati kita. Selamat dari api neraka? Ya, selamat dari api neraka. Apa gak ada amalan lain yang masuk surga tanpa sedekah? Orang kadang-kala berpikir seperti ini. Kalimat surga tidak lagi menggerakkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Kalian bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Bapak-bapak kalau punya villa luasnya 100 hektar, gimana perasaannya? Merasa masya Allah, saya punya di situ ada pacuan kuda, di situ ada kebun semangka, di situ ada kebun macam-macam, kebun anggur, kebun durian. Masya Allah, udah seneng banget. Gimana kalau yang ditawarkan oleh Allah seluas langit dan bumi? U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Sifat pertama yang Allah sebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka bersedekah, fis sarra'i wadh-dharra. Ketika dalam keadaan lapang, ketika dalam keadaan susah. Ingat, kalau mau bersedekah jangan nunggu kaya. Jangan nunggu kaya. Karena kalau antum miskin enggak bersedekah, kaya lebih tidak bersedekah. Kok bisa Ustaz? Bisalah. Antum kalau punya uang 10 ribu. Di dompet punya uang hanya 10 ribu. Sedekah 5 ribu, bisa enggak jamaah? Bisa Ustaz. 50% saya sedekahkan. Punya uang 1 juta. 1 juta nih alhamdulillah, dia tambah kaya. Dulu kalau datang kajian bawanya 10 ribu. Datang kajian di dompetnya 1 juta. Kira-kira ngeluarkan 500 ribu gampang apa susah? Padahal sama-sama 50%. Apa beda sama dulu waktu 10 ribu dia keluarkan 5 ribu? Nah, sama 50%. Dia sudah mulai berat. Padahal sisanya lebih banyak. Dulu sisanya cuma 5 ribu, sekarang sisanya 500 ribu. Tapi dia tetap sedekahnya 5 ribu. Udah kaya sedekahnya tetap 5 ribu. Ketika dia punya uang 10 juta, dia mau sedekah 50%. Berat apa gampang? Semakin berat. Ketika Allah kasih dia uang 1 miliar, kira-kira dia mau sedekah 500 juta. Padahal sama dengan waktu dia punya 10 ribu. 50%. Dan yang dia tinggal 500 juta sisanya. Dulu kalau sisa 5 ribu masih seneng lah. Alhamdulillah masih ada sisanya 5 ribu, gak apa-apa aku sedekah 50%. Maka hati-hati dia. Yunfiquna fissarra'i wabdarra'. Mereka berinfak dalam keadaan lapang dan keadaan susah. Maka jangan nunggu kaya bersedekah. Sedekahnya? Ya. Berapa Ustaz? 50%? Enggak lah, enggak harus 50%. Paling enggak 30%. Atau sepertiga harta. Kita akan lihat bagaimana janji Allah, Allah akan memberikan ganti nanti. Baik. Dapat apa? Dapat surga. Kita dengan surga enggak tertarik kadang-kadang. Ada seorang sahabat, Umar bin Hammam Al-Ansar. Ketika perang Badar, Umar mengatakan, Umar mendengar Nabi berkata, perang Badar ini, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Qumu, qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Kalian semua bangkit berperang zang menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar ketika mendengar luasnya surga seluas langit dan bumi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, iya kata Rasulullah SAW. Lalu Umar mengatakan, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin itu ucapan untuk keheranan, takjub. Rasul bertanya, antakula bakhin? La ya Rasulullah, enggak ada anak ucapanku itu illa raja'an akuna min ahliha, hanya aku mengharap untuk menjadi penghuni surga. Apa kata Rasul SAW kepada Umar? Anta min ahliha, engkau termasuk yang menghuni surga wahai Umar. Masya Allah. Umar ketika itu mengeluarkan beberapa butir kurma dari sarung pedangnya. Dia hendak makan. Lalu dia mengatakan, "Itu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawila." Kalau aku hidup sampai menyelesaikan makan kurma ini, maka itu kehidupan yang panjang. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, "Fa alqat tamarat." Maka kurma itu dia lemparkan dan dia maju ke medan perang, hatta qutila radhiyallahu taala anhu, sampai dia meninggal radhiyallahu taala anhu. Jamaah, jannatun arduha samawati wal ard. Mau enggak sedekah dikasih surga? Pernah Al-Imam Al-Bukhari menceritakan tentang sebuah hadis di Sahih Muslim. Rasul SAW mengantarkan jenazahnya Abu Dahda. Abu Dahda seorang sahabat dari kalangan Ansar. Meninggal dunia, dimakamkan. Lalu Rasul SAW mengatakan, "Kam min idqin mudalla li Abi Dahda fil jannah." Berapa banyak kurma-kurma yang bergelantungan milik Abu Dahda di surga Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada apa dengan Abu Dahda yang memiliki kebun kurma di surga Allah SWT? Al-Imam Nawawi menceritakan bahwa pernah terjadi perseteruan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani wassalam. Jadi ada seorang sahabat Ansor ribut tentang satu pohon kurma. Jadi ada satu bocah, ya masih remaja, masih anak-anak, dia mau bikin pagar di kebunnya. Tapi di jalan kebunnya itu ada satu pohon kurma milik tetangganya. Maka dia minta kepada tetangganya, "Udahlah, nih pohon kurmamu kasihkan ke aku. Biar aku bikin pagar ini, ya masukkan pohon itu." Kata nih orang, "Enggak mau." "Enggak lah." Akhirnya tuh sahabat laporan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laporan kepada Nabi. Dipanggillah sahabat Ansar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Satu pohon kurma itu kasihkan kepada dia. Laka nahlatun fil jannah." Oh, akan dapat ganti satu pohon kurma di surga. Satu pohon kurma di surga. Kata ni sahabat, ya enggaklah Nabi, katanya dia. Eman-eman dia dengan pohon kurma itu. Ya sudah. Abu Dahda mendengarkan cerita itu. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, idza bi'tu hadhihi an-nakhla, hal li nakhlatun fil jannah? Wahai Rasulullah, kalau satu pohon kurma tadi itu aku beli, apakah tawaranmu tetap berlaku? Aku punya satu pohon kurma di surga. Nah, berangkat Abu Dahda menjumpai sahabat Ansor yang punya satu pohon kurma itu. Kau tahu enggak kebunnya Abu Dahda? Tahu, kata dia. Abu Dahda punya kebun kurma yang disebutkan isinya 400 sampai 600 pohon kurma. 400 sampai 600 pohon kurma. Mau enggak kau satu pohon kurma itu aku ganti dengan kebunku, kata dia. Ya mau lah, kata dia. Dengan satu di surga enggak mau. Dengan satu kebun pohon kurma mau. Ya udah, aku beli. Diganti. Akhirnya satu pohon kurma itu dimiliki oleh Abu Dahda di surga Allah SWT. Diceritakan oleh para ahli sirah, ketika Abu Dahda masuk ke kebunnya, di kebunnya itu ada istrinya sama anak-anak. Dipanggil sama Abu Dahda di luar, ya Ummu Dahda, ya Ummu Dahda, wahai Ummu Dahda, keluar tu. Laqad bi'naha binakhlatin fil jannah. Kita sudah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata istrinya? Rabihal bay, rabihal bay, Abu Dahda. Untung kau Abu Dahda. Jamaah, di surga itu khalidina fiha abada, selama-lamanya. Tapi kebun kurma yang dimiliki seorang di muka bumi ini, kebun sawit yang berhektar-hektar dimiliki oleh manusia di muka bumi, akan dia tinggalkan. Tapi sekali lagi, kadangkala kita dengar surga ini enggak menggerakkan apa-apa di hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita utang piutang. Allah utang. Ente enggak mau kan? Kita kalau disuruh bersedekah kan kadangkala mengeluarkan duit ini berat. Sudahlah. Sistemnya bukan memberi. Sistemnya mengutangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim." Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari kalangan lelaki dan yang bersedekah dari kalangan wanita, dan mereka ngutangin Allah. Orang jadi akadnya akad utang piutang, maka Allah akan melipat gandakan bagi dia. Ma'asyil muslimin, di dalam ayat ini, di surat Al-Hadid ayat 18 dan banyak ayat-ayat lainnya, di surat Al-Baqarah ayat 245 Allah mengatakan, man dalladhi yuqridullaha qardan hasan, barang siapa yang ngutangi Allah, meminjamkan uang kepada Allah, apa yang akan terjadi? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, Allah akan lipat gandakan berkali-kali, berlipat-lipat ganda. Jadi kalau kita malas bersedekah, ngutangin Allah. Jangan ketika bersedekah merasa berbuat baik kepada yang miskin. Enggak. Jangan. Karena ketika kita bersedekah, kita ngutangin siapa? Ngutangin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita utang. Jadi kalau ngutangin itu modalnya enggak hilang. Kalau kita sedekah kan habis. Tapi kalau ngutangin pasti balik. Contoh nih jemaah. Kita masih enggak yakin kalau Allah menawarkan kepada kita hal itu. Allah janji akan melipat gandakan. Berapa? Sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ada orang kaya raya, anggaplah satu orang paling kaya di Solok ini berkata kepada anak, "Ustaz Syafiq, ini punya duit." "Punya, bawa." "Anak enggak bawa duit nih. Ini keluarin 1 juta tuh kasih ke masjid. Nanti ana ganti 100 juta. Ana keluarin enggak duit itu?" "Ana tahu nih, fulan ini enggak pernah bohong dan dia duitnya banyak, orang baik nih fulan. Ana keluarin enggak?" "Keluarin 100 juta insyaallah." "Betul ya, 100 juta. 100 juta. Kita akan keluarin. Karena kita yakin dia akan ganti. Tapi kenapa ketika Allah menawarkan kepada kita, kita enggak mau? Allah tawarkan 700 kali lipat. kita masih ragu. Tapi kalau ada investasi ya, investasi naruh 1 juta tiap bulan dapat 1,5 juta, itu orang berlomba-lomba. Padahal investasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala 1 dikali 700. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW bawa 1 ekor unta pakai pelana lengkap. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Rasulullah, ini 1 di jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktum. Engkau akan mendapatkan ganti pada hari kiamat 700 ekor unta, bukan 1. 700 ekor unta semuanya pakai pelana lengkap. Jadi yang akan ada di timbangan dia, di mizan nanti, bukan 1 unta, tapi berapa? 700 ekor. Ya, orang kadangkala masih, ya Ustaz, eman-eman Ustaz, kita mau investasi takut. Rasulullah SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Enggak bakal. Kita umpamanya punya duit 1 juta. Sedekah 100 ribu. Duit kita tinggal berapa? Tinggal berapa, jemaah? Tinggal 900 ribu. Itu kan nominalnya berkurang. Tapi kata Rasulullah, mana pasal enggak akan berkurang. Bisa jadi itu yang jelas akan bertambah. Duit yang kita berikan yang tinggal 900, manfaatnya mungkin bisa seperti 10 juta. Barokah. Antum kalau punya mobil, kepingin berkah mobilnya, kepingin berkah, pinjemkan ke orang. Orang butuh, pinjem fadl. Subhanallah, titipkan sama Allah Jalla Jalal. Ma naqasat sadaqatun min mal. Percaya enggak di taman Nabi? Yakin enggak? Nabi mengatakan enggak berkurang. Ya tadi, as-sadaqatu taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan kita dari mati yang buruk, dari tabrakan-tabrakan ya. Subhanallah. Kadangkala kita mobil mau ditabrak orang, selamat ya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah itu barokah. Dengan kita bersedekah, harta tidak akan berkurang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ustaz, sampai jam berapa, Ustaz? Jam 3.14. Oke, siap. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sedekah itu tidak akan mengurangi, Allah Jalla Jalal di surat As-Saba ayat 39 berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan pasti dia ganti. Allah itu pasti menggantikan. "Fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan Allah adalah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Masa kita masih belum yakin Allah janji akan mengganti. Kau keluarkan 100 ribu, Allah enggak ganti 100 ribu, Allah gantikan 700 kali lipat. Paling enggak ya enggak akan berkurang harta yang kita berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat dengan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim, tentang seorang yang di padang pasir. Dia mendengarkan suara dari awan. Suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulan, sirami kebunnya fulan. Nih, dia dengar, subhanallah. Tiba-tiba awan itu bergerak, kemudian menurunkan hujannya di sebuah lembah. Semua air hujan itu berkumpul di satu jalan air, diikuti ini sama dia airnya ini. Di situ nggak ada kebun. Ketika hujan itu turun, turun di lembah yang tidak ada kebun. Maka dia ikutin airnya. Ini Rasulullah. Ada hujan kalau turun di kebun yang baru nanam, kadangkala rusak karena terkena ya jatuhnya air hujan itu. Ini jatuhnya di tempat lain, tapi airnya jalan, diikuti sama orang ini. Dia mengatakan, Rasul SAW menceritakan hal ini, fatakabba'alma, dia mengikuti jalannya air itu. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma bi mishatihi. Tahu-tahu diikutin air itu bermuara di kebun seseorang. Kebun dia saja. Dia lagi pegang kayak model cangkul ya. Airnya itu diarahkan, dijalankan ke kiri ke kanan. Faqala lahu ya Abdullah. Datangnya orang tanya, wahai Abdullah, masmu? Itu siapa namanya? Engkau siapa namamu? Qala fulan. Namaku fulan. Namanya persis dengan nama yang disebutkan di awan. Awan, bayangkan. Allah menyiramkan khusus buat kebun dia. Kemudian faqalahu, baru sadar nih. Orang yang punya kebun itu sadar. Ya Abdullah, lima sa'altan ismi? Ini kenapa tanya nama ana? Tahu-tahu datang tanya nama ini. Ini ada apa-apa nih orang ini? Qala inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hadha ma'uhu yaqulu isqi hadiqata fulan lismi. Dari awan yang mengatakan isqi hadiqata fulan, yang airnya nih sekarang sampai ke kebunmu nih ini. Lalu dia bertanya, famada tasna fiha, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini kok? Kok sampai Allah menyiramkan khusus buat kebunmu saja, yang lainnya tidak? Hanya kebunmu ini disiram. Kata orang ini, ama idza qulta hadza, ya karena kau sudah ngomong ini, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha, aku dari hasil kebunku ini aku bagi tiga. Sepertiga aku makan bersama keluargaku, sepertiga. Sepertiga aku kembalikan sebagai modal untuk kebun itu, dan sepertiga aku sedekahkan. Sepertiga. Padahal kalau dilihat zakatnya tanaman itu berapa? Kalau pakai air hujan 10%. Tapi dia keluarkan 33%. Maka Allah kirim. Tiap hari ada dua malaikat yang turun. Tiap hari ada dua malaikat yang turun. Yang satu mendoakan biman khalafan wa'ati. Yang keduanya berkata, Allah wa'ati mumsikan talafan. Ya Allah, kasihlah orang yang pandai bersedekah itu ganti. Tiap hari jamaah ada yang mendoakan kita. Kita pandai bersedekah. Tapi yang pelit, Allahumma ati mumsikan talafan, berikan kepada orang yang tidak mau bersedekah itu kehancuran di harta. Mungkin hartanya banyak, tapi sekali lagi dia tidak bisa menikmati harta. Kemudian sedekah itu jamaah bisa menyembuhkan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Daripada kita berikan ke dokter aja, biasanya orang tuh awalnya ke dokter ya, dokter sana dokter sini, udah angkat tangan dokter baru sedekah. Ya katanya dokter, nunggu mukjizat dari Allah, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ya sudahlah, ana mau sedekah. Nah, seharusnya dari awal sudah sedekah. Jangan nunggu terakhir duit udah dihabisin ke dokter, sambil kita ke dokter sambil sedekah. Terus sedekah. Dan dia harus yakin yang bisa menyembuhkan ana ini bukan dokter. Ya Allah, dia bertawassul, dia berperantara dengan sedekah yang dia berikan. Insyaallah Allah Jalla Jalaluh akan memberikan kepada dia ya kesembuhan dari penyakit dia. Kemudian ma'asyiral muslimin, banyak-banyak sedekah sir, banyak-banyak sedekah yang sembunyi-sembunyi. Soalnya kalau sedekah terang-terangan ya boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau sedekah terang-terangan itu setan bisa godain kita. Ada pintu buat setan untuk godain kita. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 270-271. Allah mengatakan, in tubdu sadaqat fani'imahi, kalau kalian sedekah terang-terangan, baik itu kata Allah, baik. Saya tidak riak itu. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyi-sembunyi bersedekah, kalian berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sembunyi-sembunyi, itu lebih baik untuk khairul lakum, enggak sama. Jadi sedekah terang-terangan sama sedekah sembunyi-sembunyi, lebih baik yang mana? Yang sembunyi-sembunyi. Itu khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayi'at. Allah akan hapus dosa kalian. Wallah bima ta'maluna khabir. Allah itu maha mengetahui dengan amal perbuatan kita. Ya, tentang orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, tangan kirinya enggak tahu yang dinafkahkan oleh tangan kanan. Jadi bapak-bapak ketika mau bersedekah enggak perlu istrinya tahu. Ya, bismillah kasih. Apalagi mau ngasih orang tua. Ingat, seorang suami itu enggak pernah putus jadi sama orang. Tapi kalau perempuan ada serah terima. Anak perempuan itu diserahkan sama mertua kepada kita. Zawajtuka wa anqadni, aku kasihkan kepada amanatnya udah pindah. Tapi anak laki, ingat, ketika mau ngasih orang tuanya, enggak perlu istri tahu. Enggak perlu istri tahu. Kasihan juga istri kita. Kadang kala ibu-ibu itu kalau tahu suaminya ngasih mertuanya, bang, ibu lagi. Dia kadang-kadang cemburu. Betul ibu-ibu. Mudah-mudahan salah omongan saya. Mudah-mudahan salah. Tapi kadang-kadang perempuan itu kalau suaminya suka ngasih ke orang tuanya, ada perasaan. Ana tahu dari mana sebenarnya? Padahal enggak. Ana mau tanya, benar nih ibu-ibu? Benar enggak? Diam. Manusiawi lah. Manusiawi ketika seorang suami mengasih kepada orang tuanya ya, dia nggak dikasih, anak kapan dikasih? Banyak suami itu belikan emas istrinya, belikan gelang istrinya, belikan kalung istrinya, ibunya nggak pernah dibelikan, nggak pernah dikasih. Dia mengatakan, ya ibu maaf saya udah tua, Ustaz, tetap kasih belikan ya, aku ngasih istri, aku ngasih ibu. Nggak perlu istri kita tahu, sekali lagi sembunyikan. Istri pun seperti itu. Istri ini biasanya demen sedekah, tapi pakai fulusnya suaminya. Jadi duitnya suaminya disedekahkan. Kalau duitnya dia nggak pernah disedekahin. Kalau duitnya suami harus izin suami. Tapi kalau milik istri ya fadhol, nggak perlu suami tahu. Jadi si istri mungkin dapat warisan ya, mungkin dia memang dapat hadiah atau apa, dia sedekahkan tanpa harus suaminya tahu, keluarganya tahu. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dia pun diahdi. Khibun, oh kama qala Rasulullah SAW, hendaklah seorang kalian itu punya amalan yang tersembunyi yang tidak ada orang tahu. Begitulah salafus saleh berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi para orang-orang yang dermawan, ingat, kalau dikatakan dermawanku salah alamat. Tapi yang bahaya juga yang tidak dermawan, tidak ada yang sedekah. Kemana kita bersedekah? Ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa kita bersedekah? Bukan untuk keluarga kita. Jangan ngasih keluarga mengharapkan balasan dari dia. Kalau kita ngasih keluarga kita, bantuin dia dengan harapan dia mengucapkan terima kasih, yang ada sakit hati. Fulan ini Ustaz, ana bantu tapi enggak pernah datang ke rumah, enggak pernah telepon ana. Ya pura-pura cuek gak tahu. Itu kalau kita berbuat karena dia, sakit hati. Tapi berbuatlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ente mau terima kasih, ente mau ngomong syukran, mau ngomong jazakallah khairan, ma nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku gak butuh dengan ucapan terima kasih engkau, gak butuh balasan dari engkau. Aku hanya membutuhkan agar Allah menyelamatkan aku dari api neraka. Hadza wallahu a'lam. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu dari diri sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Fadlusun. Apakah janji iming-iming Allah kepada orang yang berinfak di jalan Allah ketika di dunia? Karena seringkali pahala dan sorga yang bersifat abstrak tidak kurang menggerakkan orang untuk berinfak karena tidak langsung nyata hasilnya. Subhanallah. Nah, makanya Allah kasih ganti di dunia dan di akhirat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan Allah kasih ganti. Allah kasih ganti di dunia dan di akhirat. Mana kasat sedekatun min mal? Kita kepingin yang nyata. Obatin orang yang sakit dengan sedekah. Sedekah itu menghilangkan dari bala dan musibah di dunia. Tapi jangan cuma cari di dunia. Allahu akbar. Karena dia terlalu cinta dengan dunia ini, lupa dengan akhirat. Maka Allah kasih janji di dunia dan di akhirat. Allah kasih ganti. Barakallahu fikum. Siapakah yang bertanggung jawab memberi nafkah biaya hidup anak tiri? Apakah tetap kewajiban bapak kandungnya atau berpindah kepada bapak tirinya? Terima kasih. Ingat, yang wajib memberikan nafkah siapa? Bapak kandungnya. Nasabnya itu tetap sama bapaknya. Saya melihat kadangkala jadi janda, ibu-ibu ini jadi janda susah. Apalagi janda beranak. Karena yang ngasih makan anaknya siapa? Ibunya. Padahal kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya full itu kewajiban bapaknya. Kalau bapaknya gak mampu, kewajiban siapa? Paman-pamannya, kerabat dia. Bukan kewajiban ibunya tadi itu. Sebagian orang memang gak ngerti, apalagi ketika terjadi perceraian atau gimana. Barakallahu fikum. Ini, tolong nasihati saya agar istiqomah mengamalkan Islam. Saya sudah berumur 38 tahun. Saya sering mendengarkan pengajian atau ceramah tentang Islam, namun saya masih sering melalaikan sholat, baik disengaja maupun karena kesibukan mencari harta dunia. Sudah tahu manfaat infak jalan Allah, namun tetap berat untuk berinfak di jalan Allah. Subhanallah. Jadi ketika dia beribadah kepada Allah, beribadahnya itu didasarkan karena cinta kepada Allah. Allah mengatakan la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam beragama, enggak enak kalau dipaksa. Kita ini dikasih makanan enak, tapi dipaksa makan. Makan. Makan. Jadi enggak enak. Kita bekerja di sebuah perusahaan karena terpaksa, enggak nyaman. Maka tadi ada orang-orang yang lalai sholat karena merasa terpaksa dia jadi orang Islam. Terpaksa dia sholat. Jangan. Jadikan kita butuh dengan sholat itu. Kita bisa bayangkan, kita kerja sama orang. Kerja sama orang jadi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dapat gaji tiap bulan 3 juta. Bayangkan Allah memberikan kepada kita mata. Allah memberikan kepada kita jantung yang berdetak. Allah memberikan pendengaran kepada kita. Memberikan tangan yang bisa bergerak, kaki yang bisa berjalan. Kita gak hitung tuh nikmat Allah. Maka bayangkan, ini Allah ngasih. Gimana kalau Allah ambil, aku naik motor, tabrakan kakiku patah. Berapa yang akan kita keluarkan? Maka ingatlah bahwasanya pemberian Allah itu harus kita syukuri ya, dengan kita banyak beribadah. Terus bagaimana caranya istiqomah? Jaga teman, jaga pergaulan, banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT. Insyaallah Allah akan berkati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah benarkah bacaan dan cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sering saya lihat di TV ya, yang diiringi dengan rebana secara beramai-ramai, bahkan dengan gerakan lambaian tangan seperti acara show artis musik dan band. Subhanallah. Itulah ketika salawat itu sudah dijadikan sebuah acara, sebuah ritual. Jadi mereka tuh salawatnya cuma kalau ada acara. Selesai itu gak salawat. Bahkan saya pernah melihat ada seorang ustaz yang ya suka salawat lah dengan acara. Ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, berulang kali dia sebutkan gak ada salawat sama sekali. Tidak menyebutkan SAW sama sekali. Saya sampai bingung, ya Allah, ini katanya orang suka salawat. Maka kalau dikatakan apakah sudah benar, tanyakan kepada dia, bagaimana salawatnya Rasulullah SAW? Bagaimana salawatnya para sahabat kepada Nabi? Bagaimana salawatnya para tabi'in kepada Nabi? Bagaimana salawatnya Imam Syafi'i kepada Nabi? Bagaimana salawatnya Imam Nawawi kepada Nabi Muhammad SAW? Tanyakan kepada imam-imam itu, bagaimana salawat mereka? Karena akhirnya salawat ini jadi hiburan. Jadi acara buat hiburan tidak, itu ibadah yang penuh dengan kekhusyuan gitu. Penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka tolong kita pelajari kembali bagaimana salawatnya para sahabat, salawatnya tabi'in, salawatnya para imam-imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tanya gimana mereka bersalawat. Bagaimana bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW? Apakah dengan yang joget-joget seperti itu? Itulah yang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu supaya tidak salah ya. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Benarkah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga? Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga. Semuanya. Kecuali yang enggan masuk surga. Masyaallah. Maka sahabat tanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga?" Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada aku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka dia enggan masuk surga. Jadi semua umat Nabi masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Siapa yang enggak mau masuk surga? Yang durhaka sama Nabi, yang enggak mau taat sama Rasulullah SAW. Ustaz, apakah ada sedekah atau infak yang berlebihan? Ada jamaah. Infak yang berlebihan itu ketika dia berinfak, dia habiskan hartanya, kemudian dia biarkan anaknya kelaparan, istrinya kelaparan. Ya Allah, apa kan anak infak, anak kasih masjid. Yang paling wajib kita berikan siapa? Keluarga kita, istri kita, anak kita. Maka berlebihan keluar ke dalam nggak dikasih, maka itu termasuk yang berlebihan di sana. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau letakkan tanganmu terbelenggu di belakang lehermu, kamu bersedekah. Dan jangan kau dilepas semuanya kemudian engkau duduk menyesal. Karena istrinya minta makan, anaknya minta makan, dia enggak bisa memberikan kepada mereka. Tetap kita bersedekah itu ada pos-posnya ya. Yang kita berikan kepada istri kita pun akan dapat pahala. Yang kita berikan kepada anak kita pun kalau kita mengharapkan ridha Allah akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bissawab. Ini berapa standar penghasilan ia wajib berzakat. Jadi nisabnya zakat itu 85 gram emas. Emas murni. Jadi kalau setahun kita punya uang tabungan zakatnya. Tapi kalau akhir tahun tinggal 10 juta karena beli mobil, karena beli rumah, duitnya habis, maka gak ada zakatnya. Tapi kalau dia punya tabungan sebanyak 85 gram emas itu berapa juta kira-kira tuh? Harga emas lantak kan berapa sekarang? 500-an kira-kira kan? Kalau di sini hitungnya satu emas itu 2,5 gram. Satu emas 2,5 gram. 34 emas kalau di sini. 34 emas. Masya Allah. Baru ilmu baru. Ya, cara hitung masyarakat begitu. Di sini. Satu emas 2,5 gram. Ya, biasanya belinya per emas itu. Oh, jadi beli emas lantak di sini memang? Oh, subhanallah. Per satu emas. Per satu emas. Ya, enggak ngerti lah satu. Yang penting 85 gram emas. Jadi hitungannya kalau di sini berapa emas? 34 emas itu sampai nisab. 34 emas sampai nisab. Jadi enggak harus emas. Kadang-kadang duit. Jadi kita nyimpan dolar, kita nyimpan ringgit, kita nyimpan mungkin real ya. Ketika sampai di akhir tahun nilainya itu sama dengan 34 emas atau 85 gram emas, maka baru ada zakatnya. Kalau di bawah itu maka belum wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. apakah zakat ini dihitung dari penghasilan bruto atau neto? Masya Allah, ini pelajaran kita dulu, bruto sama neto. Jadi tadi sebenarnya bukan dari penghasilan, dari yang di sisanya berapa yang kita milikin. Tapi kalau perdagangan, ya dihitung. Kadang-kadang kita duit habis, tapi barang penuh, ya udah dihitung tuh nilainya barang yang kita miliki berapa. Kalau sampai 85 gram emas baru akan zakat. Uzah. Baik, barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin karena ustaznya enggak bisa jawab, memang apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah SWT, kalau ada yang salah itu dari ana sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. TV, inspirasi keluarga Islami.